kakakmu sering membuat hatiku rindu. Tingkah-tingkah kamu kadang membuat diriku sebel. Gerak-gerik kamu sering membuat aku curiga. Gerak-gerik kamu kadang membuat pusing kepala. Tapi biar bagaimanapun aku tetap cinta padamu. Tapi biar bagaimanapun aku tetap sayang padamu. Cinta memang ada sifatnya, biar pahit ya manis saja. Apalagi kalau menjulang karet gelang serasa hutan. Kata-kata kamu sering membuat aku tertawa. Kata-kata kamu kadang membuat hatiku luka. Tingkah-tingkah kamu sering membuat hatiku rindu. Tingkah-tingkah kamu kadang membuat diriku sebel. Gerak-gerik kamu sering membuat aku curiga. Gerak-gerik kamu kadang membuat pusing kepala. Tahu gak tuh? Tapi biar bagaimanapun aku tetap cinta padamu. Tapi biar bagaimanapun aku tetap sayang padamu. Biar pahit ya manis saja. Apalagi kalau menjulang karet gelang serasa udang. Tapi biar bagaimanapun aku tetap cinta padamu. Tapi biar bagaimanapun aku tetap sayang padamu. Cinta memang aneh sifatnya, biar pahit